أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kulum Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab berikutnya, bab yang baru. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bab Qawlullahi ta'ala, bab firman Allah tabaraka wa ta'ala, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Nah, di dalam bab ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan beberapa adillah, berapa dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke 191-192. Allah menyatakan ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Apakah mereka mensekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, padahal mereka sendiri diciptakan. Wala yastati'una lahum nasrah, dan tidak pula mereka sanggup untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Wala anfusahum yang surun, dan tidak pula terhadap diri-diri mereka mereka bisa memberikan pertolongan. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala munasabatul bab lima qablahu, kesesuaian bab ini dengan bab yang sebelumnya. Ini bab minasyirki ayastaghisa bi ghairillah au yad'u ghairahu, adalah lama dhakar rahimahullah ta'ala isti'adah wal istighasah bi ghairillah azza wa jalla. Zakar al-barahin ad-dalata ala butlani ibadati masih Allah. Ketika Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang isti'adah, meminta perlindungan, wal istighasah, dan meminta dihilangkan kesulitan, ke ghairillahi azza wa jal, kepada Allah, kepada selain Allah azza wa jal, zakar al-barahin, maka beliau pun menyebutkan barahin, bukti-bukti adalah ala butlani ibadati masih Allah, ia menunjukkan atas batilnya peribadatan kepada selain Allah. Walihada ja'ala tarjumah lihada al-bab nafsa dalil. Oleh karenanya kata Syekh, Syekh al-Islam di dalam bab ini menjadikan terjemah terhadap bab ini dengan dalil yang sama. Wa dzakara rahimahullah ta'ala salasa ayat, dan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga ayat di dalam bab ini. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, wa tsaniyah, dan yang kedua adalah firman Allah ta'ala ayushrikuna, apakah mereka mensekutukan, ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun, sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun dan mereka justru diciptakan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawlu ayyushrikuna al-istifham lil inkar wa tawbih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membawakan bentuk istifham, pertanyaan, yang fungsinya lil inkar wa tawbih, yang fungsinya adalah untuk mengingkari dan mencela. Fungsinya untuk mengingkari dan mencela perbuatan tersebut. Sehingga maksudnya dari ayat ini, ayushrikuna ay yushrikunahu ma'allah, apakah mereka mempersekutukan makhluk tersebut bersama Allah? Ini qawlu ma la yakhluq. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ma la yakhluqu, apa yang tidak bisa menciptakan. Huna 'abda rabbi ma duna min. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan membawakan huruf ma. Duna min atau duna man. Nah, bukan dibawakan isim man. Di sini ma la yakhluqu, bukan man la yakhluqu. Demikian. Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini justru membawakannya dengan lafaz ma? Ya. Ma la yakhluqu dengan isim mausul, yang tentunya di sini li ghairi aqil, fungsinya untuk yang tidak berakal. Berbeda dengan isim mausul man, yang man itu untuk lil aqil, untuk yang berakal. Begitu kan? Pada ayat sebelumnya Allah justru membawakan ayat dengan lafaz man. Ya. Kalau pada ayat sebelumnya disebutkan dengan lafaz man, wa man adallu. Begitu kan? Dan siapakah orangnya yang lebih sesat, dengan lafaz man. Sehingga kata Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala huna, di dalam ayat ini Allah abdara bima, Allah mentakbir, mengungkapkan dengan menggunakan lafaz ma, dengan isim mausul ma, yang ini tentunya li ghairi aqil, untuk yang tidak berakal. Duna ma, bukan dengan duna man, bukan dengan man, bukan dengan isim man. Ya. Wa fi qawli, sedangkan di dalam ayat yang sebelum ini, bab sebelum ini, Allah menyebutkan wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Ya. Wa man adhallu mimman yad'u, dan siapakah orangnya yang lebih sesat, mimman yad'u, dari orang-orang yang menyeru, meminta, berdoa, min dunillah, dari selain Allah. Ini man la, ya, man la yastajibu lahu, disebutkannya dengan apa, man la yastajibu lahu. Syahidnya di ayat yang sebelumnya adalah man la yastajibu, kalau dalam ayat ini ma la yakhluqu. Ya. Baik. Maka kata Syekh Utsaimin, abbara biman. Di dalam surah Al-Qaf ayat kelima ini Allah mentakbir, mengungkapkan dengan lafaz man. Begitu. Man la man la yastajibu lahu. Orang yang tidak bisa mengabulkan permohonannya. Disebutnya dengan orang, dengan man. Kalau dalam ayat ini disebutnya dengan ma la yakhluqu, apa yang tidak bisa menciptakan. Ya. Beda kan? Baik. Kenapa demikian? Wal munasabah zahirah. Sisi kesesuaiannya jelas sekali kata Syekh. Kenapa lima? Li'anna da'ina huna nazaluhum manzilatal akhir. Dikarenakan ad-da'in, ad-da'ina hunak, dikarenakan ad-da'in pada ayat yang sebelum bab ini, yaitu waman adallu mimman yad'u min dunillah, ini apa? Nazaluhu manzilatul aqil. Mereka menempatkan orang-orang yang atau sesembahan-sesembahan mereka ini manzilatul aqil, pada kedudukan orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berdoa meminta kepada selain Allah ini menganggap yang mereka mintai tersebut adalah orang-orang yang berakal, sehingga mereka menggunakannya lafaz man la, apa, mereka memposisikannya sebagai orang-orang yang berakal, sehingga Allah membawakan dengan lafaz man la yastajibu lahu. Amma huna, adapun di sini, fal mad'u jamad. Adapun di dalam ayat ini, ayushrikuna ma la yakhluqu. Kenapa dengan ma la yakhluqu, dengan ma? Li'anna alladhi la yakhluqu syai'an wa la yasna'uhu jamadun la yufid. Karena mad'u di dalam ayat ini posisinya sebagai jamad, sebagai benda mati. Ya, benda mati yang tentunya benda mati tidak berakal. Kenapa? Li'anna alladhi la yakhluqu syai'an wa la yasna'uhu jamad. Karena sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa menciptakan apa-apa, wa la yasna'uhu, dan tidak bisa membuatnya, adalah jamad, benda mati. La yufid, tidak berfaedah. Nah, berarti ini di sisi apa? Sisi kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membawakan dengan lafaz ma, ya, dengan lafaz ma la yakhluqu. Nah, tidak dengan man. Sekarang qawlu syai'an, ma la yakhluqu syai'an. Syai'an di sini nakirah fi siyaq nafi. Dia dalam bentuk nakirah dalam konteks nafi. Fatufidul umum, sehingga memberikan faedah umum. Ya, sudah terlihat, kelihatan jelas di sini kalimat syai'an jatuhnya setelah apa? Jumlah yang nafiyah. Ma la yakhluqu. Ya. Sehingga apa? Syai'an tufidul umum, memberikan pengertian umum. Baik. Qawlu wa hum yukhlaqun. Di sini wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka adalah yukhlaqun, orang-orang yang tercipta. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Maka di sini kata Syekh Muslim rahimahullah taala, wasafa hadhil asnam bil ajzi wa naqsi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati berhala-berhala itu bil ajzi wa naqs, dengan al ajz wa naqs, ketidakmampuan dan kekurangan. Wa rabbul ma'bud la yumkin ayakuna makhluqan. Kenapa seperti ini? Allah membawakan sifat seperti ini bagi mereka-mereka ini, bagi berhala-berhala ini, karena Allah ingin menerangkan wa rabbul ma'bud, yang namanya Rabb yang berhak untuk diibadahi, la yumkin ayakuna makhlukan, tidak mungkin dia sebagai makhluk. Rabb yang berhak untuk diibadahi tidak pantas untuk dalam bentuk makhluk. Demikian, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mempertanyakan, yang pertanyaan tersebut tujuannya adalah mengingkari dan mencela. Ayushrikuna, apakah mereka mensekutukan, ma la yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa, wahum yukhlaqun, padahal mereka sendiri diciptakan. Demikian, ya. Jadi wahum yukhlaqun di sini apa? Sifat bagi syai'an, ya. Dalam i'rabnya dia sifat, wahum yukhlaqun, ya. Nah, jumlahnya adalah sifat. Nah, adapun hum di situ adalah, nah, dia tidak bisa dijadikan sebagai hal. Ayo, tidak bisa dijadikan sebagai hal. Kenapa? Karena sahibul halnya tidak marifat. Nah, oleh karena yang di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, wasafa hadil asnan bil azzi wa naqs. Allah mensifatkan mereka dengan apa? Mensifatkan berhala-berhala ini dengan sifat al-ajz wa naqs. Sifat ketidakberdayaan dan kekurangan. Nah, apa yang menjadikan tercelanya ini adalah warabbul ma'bud la yumkin ayyakuna makhluqan. Rabb yang berhak diibadahi tidak mungkin dalam bentuk makhluk. Bal huwal khaliq. Akan tetapi Rabb yang sepantasnya diibadahi adalah al-khaliq yang mencipta. Jika demikian berarti kata Syekh Ibnu Utsaimin, fala yajuz alaihi al-huduts wal al-fana. Kalau dia adalah khaliq, maka sifatnya khaliq tidak boleh baginya ada sifat al-huduts wal fana. Tidak boleh bagi khaliq ada sifat al-huduts baru, wal fana maupun fana sirna. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Wal awwalu wal akhir. Wal zahir wal batin. Dalam surah Al-Hadid. Nah. Kata Allah tabaraka wa taala, wal awwal, dialah yang pertama. Ini al awwal. Bila apa? Bila tidak. Dialah yang pertama tanpa ada permulaan. Wal akhir, dan dialah yang terakhir. Al-akhir bila muntaha. Yang terakhir tetapi apa? Tanpa penghujung. Demikian. Nah, itulah sifat al-khaliq yang seharusnya. Adapun makhluk apa? Makhluk hudus. Dia baru. Baru diciptakan. Demikian juga fana, memiliki sifat fana. Dia pasti akan binasa. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal makhluk, sedangkan makhluk sifatnya adalah hadis baru. Wal hadis yajuz alaihil adam, di mana namanya sesuatu yang baru, yajuz alaihil adam, maka dia boleh untuk sebelumnya tidak ada karena namanya baru. Sesuatu yang baru berarti sebelumnya apa? Tidak ada. Dikatakan baru itu karena sebelumnya tidak ada. Begitu kan? Baik. Lianna majazal in majaza in idamuhu awalan, lianna majaza in idamuhu awalan, jaza aqlan in idamuhu akhirah. Kenapa? Karena sesuatu yang boleh tidak adanya di awal kali, maka secara akal juga boleh dia akan tidak ada di akhirnya. Ketika di awal kalinya dia tidak ada, maka secara akal boleh dia di akhirnya juga tidak ada. Apa? Menjadi tidak ada. Sesuatu yang awalnya tidak ada, maka di akhirnya juga akan tidak ada. Demikian. Itu baru namanya apa? Baru dikatakan dengan makhluk. Sesuatu yang hadis. Sesuatu yang baru bermunculan. فَكَيْفَ يُعْبَدُ هَاُلَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sehingga bagaimana mereka-mereka ini bisa diibadahi dari selain Allah? Idil makhluk huwa binafsihi muftaqirun ila khaliqih. Di mana makhluk, namanya makhluk itu sendiri muftaqirun ila khaliqih. Dia adalah zat yang fakir, yang butuh kepada khaliqnya. Wa huwa hadisun ba'da allam yakun. Di mana dia sifatnya adalah hadis. Sifatnya adalah baru. Ba'da alam yakun, yang sebelumnya tidak pernah ada. Fahuwa naqisun fi ijadihi wa baqaihi. Sehingga namanya makhluk itu adalah naqisun fi ijadi. Dia memiliki sifat kekurangan, sifat kurang ketika wujudnya, ketika adanya, wa baqaihi, dan kurang ketika apa? Abadinya. Ketika tinggalnya, ketika dia ada juga kurang, ketika dia tinggal juga kurang. Artinya apa? Ketika adanya makhluk ini memiliki sifat kurang. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada. Dan ketika dia tinggal juga kurang. Kenapa? Karena tinggalnya dia tidak abadi. Karena tinggalnya dia tidak abadi, maka apa? Maka dia kurang. Begitu. Ini sifatnya makhluk. Iya. Sifatnya makhluk. Ketika adanya dia kurang, ketika tinggalnya juga dia kurang. Nah. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, iskal wa jawab. Ada satu problem dan jawabannya. Qauluhu ma la yakhluqu. Ucapan atau firman Allah taala yang menyatakan ma la yakhluqu. Apa yang tidak bisa menciptakan? Di sini ad-dhamir bil ifrad. Dhamirnya mufrad. Ya, yakhluq. Ma la yakhluqu syai'an. Tetapi setelahnya apa? Wa hum yukhlaqun. Tapi setelahnya dibawakan dalam bentuk apa? Jamak. Ya. Berarti sama seperti pembahasan yang lalu, ya. Nah, begitu. Sedangkan wa qawlu wa hum yukhlaqun dhamir bil jamak. Dhamirnya dengan jamak di sini. Kenapa di awal dengan mufrad? Kenapa setelahnya dengan jamak? Famal jawab, maka apa jawabannya? Ujiba dijawab kata Syekh bi anna qawlahu ma la yakhluqu 'ada dhamir 'ala ma bi'tibari lafadz. Jawabannya adalah kenapa di sini yakhluqu dengan lafaz mufrad maka dhamirnya itu akan kembali kepada ma, di mana lafaz ma apa dia lafaznya adalah mufrad, sehingga dia apa bi'tibari lafaz yakhluqu ini dia dibawakan dalam bentuk mufrad untuk menjaga lafaz ma. Ya, li'anna ma ism masul, karena ma ini di sini adalah isim mausul. Ya. Lafzu mufrad yang lafadznya mufrad. Lakin ma'naha jamak, tetapi lafaz apa maknanya? Jamak. Walaupun dia isim mufrad secara lafaz tetapi secara makna dia jamak. Begitu ya. Ma mausulah ini isim yang lafadznya mufrad tetapi maknanya jamak. Ya. Dan yang seperti ini banyak dalam bahasa Arab, ya, banyak. Seperti apa? Seperti qaumun, misalkan. Qaum, ya, atau ummatun. Qaumun, lafadznya mufrad, tapi maknanya apa? Jamak. Ya, begitu. Baik, lafadznya mufrad, tapi apa? Maknanya jamak. Demikian. Dan itu banyak dalam lisan Arab. Fahiyya salihah bilafdiha nil mufrad. Maka dia dibolehkan secara lafadznya untuk mufrad, ya, dengan membawakan mufrad wabimaknaha lil jam'i, tetapi secara makna dia juga dibolehkan dibawakan dalam bentuk jamak, ya. Demikian sama seperti kaqaulihi man la yastajibu lahu, ya, man la yastajibu lahu. Nah, pada ayat sebelumnya juga sudah diterangkan demikian, ya. Baik. Wa qawlu, dan sedangkan firman Allah tabaraka wa taala yang menyatakan wa hum yukhlaqun, dan mereka tercipta, apa yukhlaqun, mereka sendiri tercipta, ini mereka sendiri adalah makhluk. Adad dhamir ala ma bi'tibaril ma'na, berarti kenapa disebutnya dengan dhamir, dengan lafaz atau dengan dhamir jamak? Wahum yukhlaqun, ini kembalinya dhamir ini kembali kepada ma jika ditinjau dari sisi makna. Hey, kaqaulihim, apa kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala wahum an du'aihim ghafilun, ya, ketika disebutkan waman adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wahum an du'aihim ghafilun, begitu ya. Nah, baik. Sehingga di sini apa? Di sini ketika menjaga lafaz secara lafaz maka dia mufrad. Nah, tetapi ketika menjaga secara makna maka dia jamak. Demikian. Qauluhu, kemudian firman Allah taala wala yastati'una lahum nasra. Ya. Ayat yang kedua, ini kelanjutan daripada ayat yang pertama tadi. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Ay la yaqdiruna ala nasrihim. Maksudnya la yastati'una di sini la yaqdirun ala nasrihim. Mereka tidak kuasa, tidak mampu untuk menolong mereka, orang-orang yang sudah meminta berdoa kepada mereka ini. Lau hajamahum adu, kalau sekiranya ada musuh yang menyerang mereka. Ya. Kalau sekiranya ada musuh yang menyerang mereka, maka mereka tidak akan bisa menolong. Ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin dalam banyak peperangan. Ya. Dalam banyak peperangan. Bahkan dalam peperangan yang tidak disangka-sangka. Ya. Yang sebagian kaum muslimin di kala itu apa? Mereka inginnya bertemu, berjumpa dengan kelompok yang kecil, yang lebih sedikit dari mereka jumlahnya. Tapi apa? Ternyata Allah pertemukan dengan kelompok yang besar. Ya. Yang tiga kali lipat bahkan dari apa? Dari jumlah mereka. Tetapi toh Allah Subhanahu wa taala tetap memenangkan mereka, kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan apa? Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. Nah, berbeda dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan mereka dan mencela mereka-mereka ini, berhala-berhala ini. Sehingga Allah nyatakan ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra, bahkan mereka tidak bisa memberikan pertolongan kalau seandainya ada musuh yang menyerang mereka. Kenapa? Li'anna ha'ula'i al-ma'budin qasirun, karena mereka-mereka yang diibadahi tersebut adalah makhluk yang qasirun, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Wan nasr, sedangkan makna nasr itu sendiri adalah adaf'u anil makhdul. Adaf'u anil makhdul, ya, membela orang yang dihinakan. Ini namanya apa? Namanya memberikan pertolongan, ya, membela orang yang dihinakan. Bihaitsu yantashir ala aduwihi, di mana dengan jalan apa? Memberikan pertolongan terhadap musuhnya. Ini. Ya. Jadi namanya pertolongan an-nasr adalah adaf'u 'anil makhdhul. Memberikan pembelaan terhadap yang dihinakan. Ini. Qawlu wala anfusahum yansurun. Bahkan Allah juga mengatakan apa? Wala anfusahum yansurun. Bahkan terhadap diri-diri mereka sendiri, mereka tidak bisa menolong. Yunsab anfusahum ala annahu maf'ulun muqaddam. Di sini lafaz anfusahum dinasab. Ya. Dibaca nasab di sini. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul muqaddam. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari yansuruna. Ya. Artinya apa? Wala yansurunahum yansuruna anfusahum. Begitu aslinya. Ya. Tetapi apa? Kemudian dikedepankan maf'ulnya, maf'ul bihnya. Ya. Baik. Kenapa dikedepankan? Tentunya taqdimul amil 'alal ma'mul, taqdimul ma'mul 'alal amil, didahulukannya ma'mul di atas amil. Kenapa? Yufidul hasr. Ya. Memberikan apa? Hasr, pembatasan, boleh qisas dan penghususan. Artinya apa? Terhadap diri-diri mereka sendiri, mereka tidak bisa nolong. Bagaimana dengan yang lainnya? Demikian. Walaysa min babil istighal. Hadis ini bukan min bab istighal. Ya. Bukan min bab al-istighal. Ya. Demikian. Kenapa? Li'an al-amil lam yistaghil bidhamir sabiq. Karena amilnya tidak disibukkan oleh dhamir yang lain. Ya. Nah, bab istighal ini bisa dilihat di dalam mutammimah. Ya. Kalau dalam jurumiyah tidak ada bab istighal. Adanya dalam mutammimah. Mutammimah ke atas baru ada. Ya. Mutammimah Qatrun Nada Ibnu Aqil. Maka apa? Ada di situ bab al-istighal. Ya. Nah, dan perlu dipelajari. Ai ziyadah ala dzalika hum ajizuna 'anil intisar li anfusih fa kaifa yansuruna ghairahu. Nah, sehingga maknanya apa? Ziyadatan 'ala dalik, sebagai tambahan atas yang sudah dibahas tadi, hum ajizuna 'anil intisar li anfusih. Mereka adalah orang-orang yang, mereka adalah makhluk yang lemah untuk membela diri mereka sendiri. Fa kaifa yansuruna ghairahum, bagaimana mereka bisa menolong selain mereka? Ya, demikian. Untuk membela diri mereka sendiri saja tidak mampu, tidak sanggup, apalagi untuk membela yang lainnya. Baik. Wa bayyanallahu 'ajza hadhihi al-asnam, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketidakberdayaan berhala-berhala ini. Wa annaha la tasluh an takuna ma'budatan min arba'ati wujuh. Dan bahwasanya berhala-berhala ini tidak pantas untuk diibadahi dari empat sisi. Apa empat sisi tersebut? Ya, pertama awalan, annaha la takhluq, berhala ini tidak bisa mencipta. Ini sisi pertama, ya. Yang untuk menunjukkan apa? Untuk menjelaskan bagaimana berhala ini tidak pantas untuk diibadahi. Pertama, annaha la takhluq, bahwasanya berhala-berhala ini tidak bisa mencipta. Waman la yakhluq la yastahiq ayu'bad. Kaidahnya, siapa yang tidak bisa menciptakan maka tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Nah, siapa yang tidak bisa menciptakan berarti apa? Dia tidak berhak untuk diibadahi. Baik, kedua. Asaniyan annahum makhluquna minal adam. Bahwasanya mereka berhala-berhala ini makhlukun, mereka-mereka adalah makhluk minal adam, yang tercipta dari yang belum ada, yang tadinya belum ada, tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Maka apa? Maka ini menunjukkan makhluk, karena namanya makhluk adalah apa? Kullu ma khuliqa fahuwa makhluk, setiap yang diciptakan itu apa? Makhluk. Nah, artinya apa? Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka apa? Maka dia makhluk. Sedangkan Allah adalah apa? Al-awwalu bila ibtida. Dialah yang pertama tanpa ada permulaan. Berarti apa? Sebelumnya tidak pernah tidak ada. Begitu ya. Sebelumnya tidak pernah tidak ada. Berbeda dengan makhluk. Sebelumnya pernah tidak ada. Begitu kan? Baik. Demikian. Wa man la yakhluq, baik, yang fahum muftaqiruna ila ghairihi ibtida'an wa dawaman. Sehingga mereka makhluk, apa, sehingga mereka berhala-berhala ini muftaqirun ila ghairihim, justru adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada makhluk lainnya. Ya, berhala ini adalah makhluk yang butuh kepada yang lainnya, kepada makhluk lain. Butuh dalam hal apa? Ibtida'an, butuh dalam hal permulaan untuk menjadi ada. Ya, untuk menjadi adanya saja, untuk menjadi ada itu mereka butuh kepada yang mengadakannya. Gitu kan? Nah, ini berhala-berhala. Sebelumnya mereka tidak dijadikan sebagai berhala. Ya, kenapa? Karena sebelumnya ada yang sebelumnya sebagai batu biasa, ya, sebongkah batu, ada yang cuma sebatang kayu, ya, ada yang bahkan dari adonan, ya. Nah, yang namanya adonan apa? Unsurnya apa? Ya, unsurnya lemah. Unsurnya harus digabungkan, iya. Tepung tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan air, iya. Yang juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa apa? Pengembang juga, iya. Nah, untuk bisa dibentuk juga tidak bisa berdiri sendiri dia. Butuh orang lain untuk membentuknya. Tamam? Berarti apa? Berarti untuk ibtidaan permulaannya saja, untuk dia bisa ada saja, untuk bisa eksis saja, iya. Apa? Butuh orang lain. Iya. Begitu ya. Nah, demikian. Wa dawaman, demikian juga untuk dawam, untuk selalu ada, untuk tetap eksis. Ya, dia butuh orang lain. Ya, ini. Ya, makanya orang yang cari selalu ingin cari perhatian itu orang yang lemah. Orang yang apa? Lemah jiwanya. Kenapa? Karena dia butuh pada orang lain untuk tetap apa? Eksis. Ya, untuk tetap apa? Eksis. Untuk tetap diperhatikan jati dirinya. Nah, itu menunjukkan apa? Kejiwaannya lemah. Orang yang kuat, dia tidak peduli sama orang lain. mau orang lain perhatikan dia, mau orang lain ini itu, enggak, tidak peduli dia. Yang penting saya jalan di atas al-haq. Nah, begitu. Ya, itu baru apa? Baru orang yang kokoh, tegar. Ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak kokoh, dia akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Nah, makanya kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Ya ma'syarul qurra, istaqimu." Wahai para pembaca Al-Qur'an. Ini apa? Maksudnya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Iya. Istaqimu. Istiqomahlah kalian. Apa tafsiran istiqomah? Kata Hudzaifah, "Istaqimu." Iya. Istiqomahlah. Kemudian apa? Fa in akhadtum yumnatan aw yusratan. Iya. Faqad dalaltum dalalan ba'ida. Istaqimu, kata beliau, istiqomahlah. Ya. Yeah. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wa in akhadtum yumnatan wa yusratan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Aw kama qala radhiyallahu anhu. Karena kalau kamu istiqomah, kamu akan apa? Kamu akan tetap tegak. Ya. Yeah. Demikian. Kamu akan bisa mengalahkan mereka sejauh-jauhnya kalau istiqomah, kalau lurus. Ya. Tapi kalau kamu mengambil kanan dan mengambil kiri, kamu menoleh ke kanan dan ke kiri, maka kamu akan tersesat sejauh-jauhnya. Berarti apa ditafsirkan dengan istiqomah itu apa? Dengan tetap tegar, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, demikian. Baik, itu ya. Wadawa mendemikian juga untuk eksis tadi, dia butuh pada orang lain. Yang ketiga, annahum la yastati'una nasra da'ina lahum, bahwasanya mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah meminta kepada mereka. Ya, wa qawluhu la yastati'un, dan firman Allah yang menyatakan wa la yastati'un ablag, ini maknanya lebih dalam min qawli, daripada ucapannya, daripada firman Allah Ta'ala yang dalam menggambarkan yang lainnya, la yansurunahum, mereka tidak bisa memberikan pertolongan pada mereka. Ya, artinya dari sisi balaghah, kalimat la yansurunahum ini kalah dari sisi balaghahnya daripada la yastati'una nasra. Ya. Nah, demikian, la yastati'una lahum nasra. Ya, demikian. Kenapa? Li'anna law qala la yansurunahum, karena kalau seandainya dikatakan la yansurunahum, faqad yaqulu qa'il, maka akan ada yang mengatakan lakinnahum yastati'un. La yansurunahum, mereka tidak akan menolong mereka. Tapi kan mereka mampu. Nah, begitu ya. Ada juga yang mengatakan begitu nanti. La yansurunahum, mereka tidak akan menolong mereka. Orang-orang yang beribadah kepadanya. Maka apa? Akan ada yang mengatakan lakinnahum yastati'un, tapi mereka mampu kok untuk menolong. Nah, lakin lamma qala, tetapi ketika Allah mengatakan wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak akan sanggup memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berdoa kepadanya, kana ablagh lidhuhuri ajzin, maka ini maknanya lebih dalam karena Allah menampakkan kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka, karena tampaknya ketidakberdayaan mereka. Nah, dengan kalimat ini Allah tampakkan ketidakberdayaan mereka. Yang terakhir, rabi'an, annahum la yastati'una nasra anfusa, nasra anfusihim, bahwasanya mereka tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Maka inilah empat sisi, empat alasan kenapa mereka dikatakan apa? Mereka ini adalah makhluk yang tidak pantas untuk di ibadahi. Ya. Nah, demikian ikhwati azan wa jazakumullah. Naqtabi bi hadzal qadar, wa insyaallah taala kita lanjutkan pada ayat berikutnya pada kesempatan yang akan datang bi idznillah tabarak wa taala. Aku qulu qouli hadza subhanal walakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.